Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab yang pertama, kitab tauhid, dan yang kedua al-kabair, yang keduanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Buku yang pertama kita tauhid, pada pertemuan telah lewat disebutkan tentang permasalahan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni bab maja'a bidzabhi li ghairillah. Disebutkan di dalam pembahasan itu bahwa seseorang yang dia itu melakukan penyembelihan, dan itu adalah salah satu bentuk dari peribadahan yang paling mulia, peribadahan berupa harta yang dia miliki. Kalau kemudian dia menyembelih binatang tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk perbuatan kesyirikan, bahkan termasuk perbuatan syirik akbar. Kemudian berikutnya beliau sebutkan di dalam bab yang akan kita baca ini, bab la yadbahu lillah bimakan yadbahu fihi li ghairillah. Ini bab yang menjelaskan tentang la yudbah, tidak disembelih. Maksudnya adalah binatang ternak untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat yang disembelih di dalamnya itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di sini disebutkan bahwa tidak boleh seseorang menyembelih binatang ternak walaupun untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mana tempat itu digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah sesuatu yang diharamkan. Menyembelih untuk selain Allah itu adalah haram. Demikian juga menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala tetapi di tempat yang mana biasa orang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka di situ juga diharamkan, tidak diperbolehkan. Dan akan dibahas pada pertemuan kali ini. Disebutkan di sini oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di Al-Qaul As-Sadid, ini beliau menyebutkan ucapan yang ringkas yang seakan-akan suatu kesimpulan di dalam bab ini. Beliau menyebutkan ma'asan, ma'asana itiba'a hadzal bab bil bab alladzi qablahu. Alangkah bagus mengikutkan bab ini dengan bab yang sebelumnya. Ini menunjukkan ada hubungan yang sangat erat. Bahkan menunjukkan suatu susunan yang sangat bagus. Alladzi qablahu minal maqasid. Di dalam bab sebelumnya itu tentang permasalahan maksud menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza minal wasail, dan bab ini adalah termasuk wasilah, perantara. Yang pertama itu adalah maksud termasuk dari kesyirikan syirik akbar. Adapun bab ini adalah perantara untuk menuju kepada syirik akbar. Maka ini tidak boleh. Dza kami bab syirkil akbar. Bab itu yang telah lewat itu adalah termasuk pembahasan tentang syirik akbar. Wa hadza min wasail asyirk al-qaribah. Adapun bab ini adalah perantara kepada syirik yang bisa mendekatkan kepada syirik akbar. Demikian. Bainal makan alladhi yutbah fihi al-musyrikun li aliyatihim, sesungguhnya tempat yang digunakan untuk disembelih padanya orang-orang musyrik untuk sesembahan-sembahan mereka, taqarruban untuk mendekatkan diri ilaiha kepada sesembahan mereka itu, wasyirkan billah dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, qad sara musyiran min masyair syirk. maka bisa menjadi kepada syiar-syiar kepada syiar-syiar syirik. Ya, ini demikian. Jadi perantara. Walaupun dia menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menyembelih di tempat biasa orang-orang musyrik itu menyembelih untuk patung-patung atau berhala-berhala, maka ini adalah perantara. Oleh karena itu diharamkan dan dibahas dalam pertemuan ini. Ini menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa syirik itu adalah sesuatu yang sangat besar dosanya. Demikian juga jalan-jalan menuju syirik itu adalah dosa juga, untuk kemudian dipotong sehingga seseorang tidak terjatuh kepada kesyirikan. Ini demikian. Beliau menghubungkan antara bab sebelumnya, demikian juga bab yang kita bahas sekarang ini. Adapun Syaikh Utsaimin beliau menyebutkan di dalam Qaul Mufid, ini makna yang hampir mirip dengan tadi yang disebutkan oleh gurunya, oleh syekhnya, karena Syaikh Abdurrahman bin Hasan adalah, ini Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, ya, Syaikh Abdurrahman As-Sa'di itu adalah guru dari Syaikh Utsaimin rahmatullahi alaihi. Beliau menyebutkan di Qaul Mufid, hadzal intiqal minal mu'allif min ahsani ma yakun. Perpindahan dari penulis ini dari bab yang telah lewat ke bab ini adalah keadaan sangat bagus. Fabil bab asabik dzakara dzabh li ghairillah. Di bab yang sebelumnya disebutkan di situ menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Fa nafsul fi'l li ghairillah wa fi hadzal bab dzikru dzabh lillah. Adapun dalam bab ini adalah penyebutan menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala dia. Bahkan mungkin ikhlas. Walakinahu fi makani yudbah fihi li ghairihi. Akan tetapi di tempat yang disembelih di dalamnya itu selain Allah Subhanahu wa taala, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kaman yuridu ayyudhiya lillah, seperti seorang yang dia itu ingin berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Fi makan yudbah fihi lil asnam, di tempat yang disembelih di situ untuk patung-patung. Ya, walaupun dia menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi di situ tempat biasa orang menyembelih untuk patung-patung. Kalau sekarang mungkin di ya candi-candi yang semisalnya. Kalau yang justru ayat bahafihi, maka tidak boleh untuk menyembah untuk menyembelih di tempat itu. Li'annahu muwafaqah lil musyrikin fi dhahiril hal, karena dia sesuai dengan perbuatan orang musyrik di keadaan yang tampak. Jadi orang menyangka berarti dia sama juga menyembelih untuk patung-patung, padahal sebenarnya orang itu menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Akan tetapi dia melakukannya di tempat biasa orang-orang musyrik menyembelihnya. Ini berbahaya. Warubama adqala syaitan fi qalbihi niyah sayyi'ah. Kadang-kadang syaitan memasukkan di hati dia itu niat yang jelek. Kadang seperti itu. Bahkan nanti disebutkan di akhir pembahasan bahwa apa? Bahwa tempat itu kadang mempengaruhi. Tempat-tempat itu kadang mempengaruhi. Ya, biasa di situ tempat beribadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditakutkan nanti syaitan masukkan pada diri dia itu niat yang jelek. Fatata gitu anadzabh fi hadzal makan afdal, sehingga dia berkeyakinan berakidah bahwa menyembelih di tempat tersebut adalah lebih utama. Dan yang semisalnya, dan ini adalah suatu yang membahayakan. Kemudian beliau menyebutkan di sini apa yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 108, orang yang dia itu sholat untuk Allah Subhanahu wa taala tetapi di masjid dirar. Masjid yang digunakan untuk memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sholatnya untuk Allah Subhanahu wa taala tetapi dia lakukan di mana? Di masjid yang orang munafik berkeinginan untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka ini tidak boleh. Ini beliau melakukan istidlal dengan menggunakan ayat ini untuk dimasukkan di dalam bab ini karena ada kesesuaian. Sebutkan di sini oleh beliau wa qaulullahi ta'ala, dan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, la taqum fihi abada, jangan engkau berdiri di dalamnya selama-lamanya untuk sholat. La masjidun usisa ala taqwa, dan masjid yang dibangun, yang diasas, yang dibangun di atas ketakwaan, min awali yaum, di pertama kali ketika dia itu dibangun, memang dari awal diniatkan masjid itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahaku antaku mafi, lebih pantas, lebih berhak untuk kamu berdiri di dalamnya. Masjid yang dia itu dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, karena ikhlas untuk memakmurkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, demikian juga untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, lebih berhak untuk kamu sholat di dalamnya. Fihi rijalun, di dalamnya, di dalam masjid tersebut yang dibangun di atas ketakwaan itu, ada orang-orang rijal yuhibbuna ayat tataharu, yang suka untuk membersihkan diri mereka. Ya, membersihkan diri, baik disebutkan dalam tafsir itu membersihkan diri dari kesyirikan, demikian juga membersihkan diri hatinya, demikian juga yakni dari najis. Artinya semisalnya, wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ya, demikian. Disebutkan di sini di Fathul Majid oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, beliau menyebutkan qala al-fasirun, berkata para ulama ahli tafsir, inna Allah ta'ala naha rasulahu an yusholla fi masjidil dirar. Sungguhnya Allah SWT melarang rasulnya untuk sholat di masjid dirar, masjid yang dia itu digunakan untuk menghancurkan kaum muslimin. Ini demikian. Kemudian beliau menyebutkan wal ummah tabi'un lahu, demikian juga umat mengikuti Nabi Muhammad fidzalik, dalam permasalahan ini. Tsumma innahu ta'ala hasa 'ala shalah fi masjid Quba, kemudian Allah menganjurkan kaum muslimin, demikian juga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk apa? Untuk salat di masjid Quba. Disebutkan bahwa ayat ini turun ketika itu tentang permasalahan masjid Quba. Masjid Quba alladhi usisa min awwali yawm bunya 'ala taqwa, yang mana dibangun di hari yang pertama itu di atas ketakwaan. Wa ya ta'atullah, yaitu taat kepada Allah, demikian juga Rasulnya. Disebutkan bahkan Nabi SAW waktu itu sampai beliau menyebutkan bahwa seseorang yang dia itu sholat di Masjid Quba itu seperti umroh. Sampai sekarang juga, kalau seseorang yang dia itu melakukan ibadah haji, demikian juga mungkin ibadah umroh, maka biasanya mereka berusaha untuk kemudian mendatangi apa, Masjid Nabawi, yang di situ dekat dengannya Masjid Quba. Dan Nabi SAW menyebutkan ya dalam hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, demikian juga Ibn Majah, bahwa Nabi SAW beliau mengatakan sholatun fi masjid Quba ka umroh, sholat di masjid Quba seperti umroh. Sahih hadisnya. Ya, jadi seseorang yang dia itu sholat di masjid Quba itu seperti umroh. Lalu bagaimana orang dia itu rumahnya dekat dengan apa? Dengan masjid Quba, sholat di situ. Hadisnya sahih. Dan al-ajr al-qadir masakoh, yakni pahala itu sesuai dengan kesulitan. Kalau dia dari negeri jauh umpamanya melakukan umroh, maka diusahakan juga mendatangi Masjid Nabawi, kemudian kalau mampu untuk kemudian apa? Untuk mendatangi Masjid Quba, karena Nabi menyebutkan barang siapa yang dia itu sholat di Masjid Quba seperti umroh. Ini demikian. Ya, sering kita menyebutkan tentang permasalahan ini, maksudnya adalah di asal pahalanya seperti umroh. Asal pahalanya seperti umroh. Tapi orang yang itu umroh sendiri, dengan dia berjalan kaki, dengan dia bersungguh-sungguh, itu pahalanya dilipat gandakan. Sebagaimana seorang yang dia itu sholat subuh, ya man sholat subuh jama'atan, yang dia itu sholat subuh secara berjamaah, kemudian menunggu, tidak kentut, tidak hadas, sampai matahari itu sepenggalah, kemudian dia sholat ya dua rakaat, maka seperti dia pahala umroh. Seperti itu juga. Maksudnya adalah asal pahalanya. Adapun orang-orang yang dia itu umroh langsung ke sana, maka lebih mulia kalau niatnya benar, karena di situ dilipat gandakan pahala yang dia miliki. Demikian juga dalam permasalahan ini. Seseorang yang sholat di Masjid Quba maka seperti umroh. Demikian juga dalam Sahih Abi Sahih, wa dalam Sahih Muslim, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasul SAW kana yazur Quba raqiban wa masyan. Nabi biasa beliau menziarahi Masjid Quba raqiban, baik menaiki kendaraan atau masyian, atau dalam keadaan berjalan kaki. Masya Allah, tempatnya agak jauh. Yang pernah ke sana mungkin bisa mengetahui, agak jauh. Apalagi di sini Nabi SAW beliau biasa dalam keadaan beliau berjalan kaki. Ya demikian. Sebutkan bahwa ayat tadi itu turun tentang masjid Quba. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah apa? Masjid yang dibangun di atas ketakwaan di hari yang pertama itu adalah Masjid Nabawi. Sebutkan juga waqila huwa Masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan itu adalah Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat. Ya, kalau sholat di Masjidil Haram 100.000 kali, Masjid Nabawi 1.000 kali, Masjidil Aqsa 500 kali. Sebagian mengatakan Masjid Nabawi, dan disebutkan oleh Ibnu Katsir dua-duanya adalah benar. Kalau kemudian Masjid Quba termasuk dalam ayat ini, maka Masjid Nabawi termasuk juga, lebih min babil aula, ya, lebih-lebih lagi, demikian disebutkan. Kemudian disebutkan juga ya, tentang masalah bahasa ya, di sini disebutkan di sini bahwa masjid yang dibangun di atas ketakwaan di hari yang pertama itu ahakku antaku mafi, lebih berhak untuk engkau sholat di dalamnya. Jadi sholat di masjid tadi dia itu lebih apa, lebih berhak. Masjid tadi yang dibangun di atas takwa itu lebih berhak untuk kamu sholat di dalamnya. Apakah maknanya berarti masjid tiror tadi yang dibangun di atas kerusakan ya, untuk menghancurkan irsad, demikian juga harab, yakni untuk mencari-cari celah kejelekan kaum muslimin, kehancuran kaum muslimin, demikian juga untuk menghancurkan, memerangi Allah dan Rasulnya. Apakah berarti juga berhak? Kalau masjid yang tadi itu lebih berhak dan ini adalah berhak, sebab oleh Syaikh Utsaimin ya, tentang masalah wazan afdola atau wazan af'alu seperti itu. Wa hadhihi haqiyah laysat ala babiha. Permasalahan hak di sini tidak pada babnya. Wa huwa anna isma tafdhil yadullu ala mufdilun wa mufdol, menunjukkan tentang sesuatu yang lebih mulia dan yang di bawahnya. Alaihi istirakan, di dalamnya itu ada persekutuan. Tidak dalam pembahasan ini. Ya, kalau dalam permasalahan nahu itu, wazan af'alu itu ada unsur apa? Kesamaan, tetapi yang satunya lebih tinggi. Di dalam permasalahan ini tidak. Bukan berarti kalau masjid yang dibangun di atas takwa itu lebih berhak, kemudian masjid tiror itu juga mempunyai hak juga, tidak. Pembahasan ini adalah tidak. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa ashabul jannati yauma idzin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila. Penghuni surga itu pada waktu itu lebih bagus tempatnya dan lebih bagus juga tinggalnya. Bukan berarti bahwa orang yang di dalam neraka itu juga bagus juga, kemudian yang di surga itu lebih bagus, tidak. Demikian juga pembahasan ini. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan wa Allah yuhibbul mutahhirin, ya, disebutkan dalam qaul mufid di sini, Allah SWT mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Maksudkan di sini sebutkan juga yusmilu taharah, taharatul qalb minan nifaq wal hasad, ini termasuk di situ sucinya hati dari kemunafikan, demikian juga hasad wa ghairu dzalik, demikian juga yang lainnya, wa taharatul badan minal athdar wa najasat wal ahdats, demikian juga sucinya badan dari kotoran, demikian juga najis, demikian juga hadats. Dan Allah SWT mencintai orang-orang seperti ini, disebutkan hadhi mahabbah haqiqiyah. Kecintaan ini adalah kecintaan yang sebenarnya, hakiki yang sebenarnya. Tsabitan lillah, yang tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi taliku bi jalalihi wa adzamati, sesuai dengan keagungan Allah, demikian juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wala tumatilu mahabbatal makhlukin, jangan dimisalkan dengan apa, kecintaan makhluk. Ya, jangan seperti itu. Kita tetap menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai. Ya, demikian kita tetapkan, tetapi tidak seperti kecintaan pada sisi makhluk satu dengan yang lainnya. Wa lu ta'til, adapun orang-orang lu ta'til yang terjatuh di situ, sebagian ulama-ulama besar terjatuh dalam permasalahan ini. Ya, yaqulun, mereka mengatakan al murad bil mahabbah, yang dimaksud Allah mencintai di sini apa? Asbab au iradah. Au iradati, yakni Allah SWT memberikan pahala atau Allah berkehendak. Jadi wa Allah yuhibbul mutahhirin, yakni Allah SWT memberikan pahala untuk orang-orang yang membersihkan diri. Ya, demikian. Mereka memanakan dengan makna seperti itu. Kenapa? Asalnya mereka seakan-akan ingin membersihkan Allah SWT dari apa? Dari menyerupakan dengan makhluk. Bagaimana Allah mencintai? Berarti mencintai ada syahwat, lawan jenis dan sebagainya. Sehingga diartikan dengan apa? Dengan mencintai itu dengan makna memberikan pahala atau Allah berkehendak. Ya, demikian. Adapun kita, sebagaimana ulama-ulama yang lain, kita meyakini bahwa Allah SWT mempunyai sifat mencintai. Ya, ini demikian. Kemudian juga beliau menyebutkan di sini, sisi pendalilan ayat ini dengan bab ini, beliau mengatakan wajhul munasabah bil ayah, hubungan antara ayat ini dengan bab ini, annahu lama kana masjidud dirar mimma ittaqadal lil ma'asi. Ketika masjid dirar, dan kita menjuluki masjid itu sebagai masjid dirar dan sebagainya, itu harus berhati-hati ya, karena di situ ada permasalahan. Ini maksudnya adalah untuk menghancurkan, demikian juga mungkin yang melakukan adalah orang-orang munafik dan semisalnya. Ketika masjid dirar mimma ittaqadal lil ma'asi, ketika digunakan untuk bermaksiat, dararan wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin, untuk menghancurkan, berikan bahaya kepada Islam, demikian juga menimbulkan kekafiran, demikian juga untuk memisahkan di antara kaum mukminin, nahallahu rasulahu ayyakuma fihi, maka Allah melarang rasulnya untuk sholat di dalamnya. Ma'ana sholatahu fihi lillah, walaupun sholatnya itu untuk Allah SWT, ikhlas karena Allah SWT, tetapi dilakukan di mana? Di masjid yang digunakan untuk menghancurkan kaum mukminin, tidak boleh ya. Padahal ala anna kulla makan yu'si fihi, ini menunjukkan bahwa setiap tempat yang digunakan untuk bermaksiat, annahu la yuqam fihi, tidak boleh untuk sholat di dalamnya, walaupun tempatnya itu ya, ya walaupun tempatnya yang biasa digunakan untuk bermaksiat itu, tidak boleh kita sholat di situ, walaupun sholatnya itu adalah lillah, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Fadhal masjid muttakhidun li sholat, dan masjid ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk sholat. Lakinnahu mahalu maksiat, tetapi digunakan untuk kemaksiatan. Fala tuqam fihi sholat, maka tidak ditegakkan di situ sholat. Wa qadha lahu arada insan, demikian kalau seseorang yang dia itu ingin ayat baha fi makan yusbah fihi li ghairillah, di tempat yang digunakan untuk disembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kan haraman, maka haram juga. Li annahu yusbihu sholat fi masjid dirar, karena mirip dengan sholat di masjid dirar. Ini demikian. Oleh karena itu namanya istimbat. Istimbat itu pengambilan hukum, pengambilan dalil. Seakan-akan ketika orang membaca, mana hubungannya antara ayat ini dengan bab ini? Tapi setelah tadi disebutkan, menjadi jelas bagi kita bahwa itu sangat sangat ada hubungan yang sangat erat. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan hadis yang sahih, disebutkan oleh Syekh Mukbil di Syekh Al-Musnad, hadis yang masyhur. An Thabit bin Dohaq radhiyallahu anhu, dari sahabat Thabit bin Dohaq, disebutkan di Fathul Majid, yaitu Thabit bin Dohaq bin Khalifah al Ashali, sahabiyun masyhur, seorang sahabat yang terkenal. Ra'a anhu Abu Kilabah wa ghairuhu, meriwayatkan dari dia itu Abu Kilabah dan yang selainnya. Ini diketahui murid-muridnya siapa, yang belajar pada diri dia itu siapa. Ini ra'a anhu, seorang tabi'in. Mata sana arba' wasitin, meninggal tahun 64. Dari Thabit bin Dohaq radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, nadara rajulun ayan harai bilan bihuana, ada seorang laki-laki bernadar ya. Apa nadarnya? Untuk nahr. Nahr itu memotong ya. Kalau menyembelih kita ketahui ya, kalau nahr itu adalah khusus untuk unta, dengan ditonjok sebagaimana kita sering sebutkan ya, dipukulkan pisaunya itu ke lehernya ketika dia dalam keadaan berdiri. Ibil itu adalah unta. Sebutkan bahwa ibil itu jamak, kumpulan onta-onta, tidak ada mufradnya, tidak ada kata tunggalnya. Yani ibil itu berarti onta-onta. Bibuanah, di tempat namanya buanah, sebutkan dengan dhammah ba. Qala al-Baghawi, berkata Imam Baghawi, maudhi'un fi asfali Mekah, suatu tempat di bawah Mekah ya. Di situ kalau kita ketahui kan suatu tempat itu ada yang bagian dataran tinggi, ada di situ dataran rendah, maka ini di bawahnya Mekah. Duna yamlamlam, ya ini sebelum yamlamlam, di bawah atau mungkin ini dia antara yamlamlam dengan Mekah itu, di situ ada buanah namanya. Ini demikian. Jadi ada seorang yang dia itu bernadar untuk memotong unta di buanah. Fasala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. dia bertanya kepada Nabi SAW tentang permasalahan dia ini. Dia bernadar untuk menyembelih unta di tempat namanya Buana. Fasa'ala Nabi SAW, faqala, maka Nabi SAW beliau menjawab, halka Nabi hawadhanun min awthanil jahiliyah yu'bad, apakah di dalamnya itu ada patung? Dari patung-patung, awthan itu sebenarnya lebih luas, yaitu berhala. Kalau sonam itu patung, di sini berhala. Berhala dari berhala-berhala orang-orang jahiliyah. Jahiliyah itu adalah masa sebelum diutusnya Nabi SAW. Yu'bad, yang disembah di situ, qalula, maka mereka mengatakan tidak. Tidak ada di situ patung atau berhala. Kalau ada niscaya tidak boleh. Ya, kalau niscaya di situ ada patung-patung, ya, niscaya tidak boleh. Kalau kemudian Nabi bertanya lagi, fahalkan nabiha idun min ayadihim, apakah di dalamnya itu ada id dari id-id mereka? Qalulah, mereka mengatakan tidak. Ini hari besar. Nanti akan disebutkan lebih luas insyaallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Au bi binadrik, penuhilah nadarmu. Fa innahu, sesungguhnya la wafa'a li nadril bi maksiatillah." Tidak ada pemenuhan untuk nadar yang dia itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dipenuhi. Wala bi ma la yamliku ibnu Adam. Demikian juga tidak dipenuhi nadar yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Yang dia bernadar dengan sesuatu yang tidak dia miliki, maka tidak perlu dipenuhi. Rawi Abu Dawud, disebutkan oleh Imam Abu Dawud, wa isnaduhu ala syartihima, dengan sanad sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan di sini di Fathul Majid tentang Id, ketika Nabi bertanya, apakah di situ ada Id atau hari besar dari hari besar mereka orang-orang musyrik? Kalimat Id, ya, yang sering kita dengar, ya, hari besar, ya, atau Id, di situ mempunyai tiga makna. Ya, mempunyai tiga makna. Saya tulis, yakni Id di sini mempunyai tiga makna. Yang pertama adalah Yaumun Aid, hari yang berulang. Itu makna Id yang pertama. Berarti hari yang berulang. Kalau di dalam Islam apa di situ disebutkan seperti Idul Fitri. Demikian juga Idul Adha, demikian juga bahkan hari Jumat. Itu dikatakan Id karena berulang-ulang di situ. Bahkan hari Jumat juga termasuk Id juga. Dan untuk kaum muslimin tidak ada hari besar kecuali dua. Tidak ada hari besar untuk kaum muslimin kecuali dua, yaitu Idul Fitri, demikian juga Idul Adha. Oleh karena tidak boleh, ya, termasuk tasyabuh. Dalam satu tahun itu ada hari besar ini, hari besar itu, dan sebagainya. Dalam Islam demikian. Ya, tidak boleh untuk kemudian kita menjadikan hari besar selain dua itu, tidak boleh. Tidak ada hari libur, yakni dalam artian tidak ada hari besar kecuali itu. Mana yang kedua, wa minha istima'un fihi. Mana yang kedua, itu berkumpul. Berkumpul di dalamnya. Itu mana yang kedua. Dalil yang disebutkan seperti apa? Seperti Nabi SAW beliau menyebutkan, la tattakhidu qabri idan, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Berarti apa di sini? Menunjukkan tempat. Tempat berkumpul di situ. Mana id yang kedua adalah tempat berkumpul. Ini demikian. Adapun tadi, yakni berulangnya hari, maka itu banyak sekali. Dalilnya seperti, inna hadha yaumun ja'alahullahu lil muslimina idan. Ini adalah hari yang Allah jadikan untuk kaum muslimin itu id. Seperti Idul Fitri. Demikian juga, yakni bukan di sini, hadisnya adalah untuk hari Jumat. Allah menjadikan hari Jumat itu untuk kaum muslimin sebagai id. Itu berulangnya hari-hari. Adapun yang kedua tadi, yaitu berkumpulnya, ya, seseorang di suatu tempat, itu makna yang kedua, istima'un fihi, berkumpul di dalamnya. Sebagaimana tadi Nabi menyebutkan, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id, tempat untuk berkumpul, tidak boleh. Kemudian makna yang ketiga adalah a'malun, amalan-amalan. Tatba'u dzalika minal ibadat, yang mengikuti hal tadi dalam hal ibadah. Ini yang ketiga, mana adalah amalan yang mengikuti ibadah tersebut. Sebagaimana Nabi menyebutkan, da'huma ya Abu Bakar, fa'inna likulli qaumin id. Biarkanlah dua orang itu, wahai Abu Bakar, sesungguhnya untuk setiap kaum itu ada id. Ada amalan yang dilakukan di waktu itu. Ini yani id adalah mana itu. Oleh karena itu tadi Nabi bertanya, apakah di situ ada id yang biasa orang-orang jahiliyah itu melakukannya? Demikian. Berarti bisa dimanakan apa? Ya, ini tempat yang biasa digunakan untuk melakukan ibadah, demikian juga tadi berulangnya hari-hari untuk mereka itu melakukan hal tersebut. Itu makna id. Demikian juga tentang masalah nadar, disebutkan di sini nadar rajulun. Ya, kita bahas sedikit tentang masalah nadar. Sungguh lesa utaimin di qaul mufid, nadar, ya, nadar itu secara bahasa artinya ilzam, mewajibkan. Ya, nadar, nadar secara bahasa itu artinya ilzam. Wal ahad, demikian juga perjanjian. Adapun secara istilah syariat, nadar itu adalah ilzamul mukallaf nafsahu lillahi sayyan ghairu wajib. Yani seseorang mewajibkan dirinya sesuatu yang tidak wajib untuk Allah Subhanahu wa taala, itu nadar. Yani hal itu bukan wajib tetapi mewajibkan untuk diri dia sendiri. Dan dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya namanya nadar. Walaupun sebagian mengatakan tidak mesti wajib. Hal itu kadang suatu yang sunnah yang dibahas seperti itu. Tapi secara mudah tadi mewajibkan diri dia sesuatu yang Allah tidak wajibkan. Itu namanya nadar. Kemudian disebutkan juga apabila dia tidak melakukan apa yang dia telah mewajibkan tadi, maka di situ ada yang dinamakan dengan kafaroh. Itu dia menebusnya, menebus dari sumpah yang tadi dia sebutkan itu. Kafaratu it'amu asharati masakin. Nah, di antaranya kafarohnya adalah untuk memberikan makan 10 orang miskin, atau untuk kemudian puasa salasah ayam, untuk kemudian berpuasa 3 hari. Ini demikian. Ini di antara kafarohnya. Kemudian juga dibahas ya, tentang masalah nadar ini. Bahwa nadar itu ada beberapa macam. Ya, nadar disebutkan di sini. Aksamun nadar. Nadar itu yang tadi kita artikan adalah mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini ada beberapa jenis. Bahkan beliau menyebutkan di situ ada 6. 6 jenis nadar. Yang pertama adalah ma yajibul waqa' fihi. Yang pertama adalah yang wajib untuk memenuhinya. Nadar yang dia itu wajib untuk kita memenuhi. Wa huwa nadaru ta'ah, yaitu nadar ketaatan. Ya, biasa dilakukan oleh orang itu. Ya. Biasa orang melakukan nadar itu yang dia itu adalah wajib untuk dibayar. Dan itu adalah nadar yang berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menyebutkan man nadara ayyuti Allah falyutihu. Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia melakukannya, menaatinya. Seperti umpamanya kalau aku sembuh, maka aku puasa 3 hari, ya. Kalau aku berhasil umpamanya aku akan bersedekah, ya, seperti itu. Maka seperti ini wajib untuk kita membayarnya. Wajib kita untuk membayarnya. Walaupun tentang permasalahan nadar sendiri terjadi perselisihan para ulama, sebagian mengatakan bahwa itu adalah haram. Seorang yang bernadar itu adalah haram. Syekh Utsaimin beliau lebih cenderung bahwa itu adalah apa? Makruh. Kalau ditinggalkan lebih bagus. Karena apa? Karena seakan-akan orang itu mau melakukan ketaatan karena apa? Karena Allah SWT yakni mengijabahi apa yang dia inginkan. Ini seakan-akan mensyaratkan suatu ibadah apabila Allah SWT memenuhinya. Ya, seperti itu. Oleh karena itu sebagian mengatakan bahwa itu adalah haram. Tapi wallah alam itu lebih tepat dikatakan makruh. Seorang itu bernadar. Dan hukumnya adalah wajib. Memenuhinya itu adalah wajib. Sebagaimana jenis pertama ini. Wallah Imam Bukhari bahwa Nabi SAW tadi menyebutkan. Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia memenuhinya. Jenis yang kedua, asani ma yahrumul wafa' bihi, yang haram untuk kita membayarnya. Wa wa nadar maksiat, yaitu nadar maksiat. Nadar maksiat sebagaimana ya ini hadis tadi umpamanya, dia bernadar untuk apa? Untuk menyembelih umpamanya di tempat yang di situ digunakan untuk menyembelih selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita memenuhi. Demikian juga bernadar untuk tidak sholat umpamanya, maka ini tidak boleh. Ya, nadar yang dia itu maksiat maka tidak boleh untuk memenuhi. Karena Nabi menyebutkan waman nadara ayyasi Allah fala yusihi. Barang siapa yang dia itu bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dipenuhi. Itu. Lalu apakah kalau kemudian dia bernazar untuk maksiat itu hukumnya tidak dipenuhi, kemudian dia membayar, yakni membayar kafarah, denda? Disebutkan yang benar adalah dia membayar denda. Ya demikian disebutkan, walaupun di situ terjadi perselisihan. Jadi kalau bernazar untuk melakukan kemaksiatan, ya bernazar untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak boleh dilakukan. Tapi dia membayar apa? Dia membayar kafarah, membayar denda, walaupun terjadi perselisihan dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, asalis, nadar yang dia itu mayajri majral yamin, nadar yang dia itu berupa sumpah saja, ya, yaitu nadar mubah, nadar yang boleh-boleh saja. Fayukhayyiru baina fi'lihi wa kafarah, kafaratul yamin. Di sini maka dia disuruh memilih untuk melakukan itu atau dia membayar apa, kafarah, membayar denda. Seperti seorang yang dia itu ingin memakai pakaian, ya, ingin memakai pakaian. Memakai pakaian itu sesuatu yang boleh-boleh saja, ya. Kalau mau dia memakainya, kalau mau, ya ini dia tidak memakainya tetapi membayar denda, ya, seperti itu. Ya, seperti umpamanya dia bersumpah, umpamanya ini bernazar, ya, bersumpah untuk tidak memakai pakaian itu. Kalau dia memakainya, ya, kalau dia memakainya maka dia itu membayar apa? Membayar kafarah, membayar denda. Kalau dia tidak memakainya sudah biasa saja. Ini demikian. Bentuk yang keempat adalah nazar lijat wal ghadab, ya ini nazar karena marah. Ya, karena dia marah seperti ini. Maka seperti ini seperti tadi permasalahannya. Ya, untuk dia membayar. Kalau dia umpamanya membatalkan sumpah dia itu. Kemudian yang kelima disebutkan di sini nadar makruh, ya, nadar yang dia itu makruh. Demikian disebutkan perkara-perkara yang dia itu makruh untuk kemudian dilakukan. Ya, kemudian dia melakukan yang umpamanya termasuk nadar makruh. Ya, di sini seperti sesuatu yang makruh, ya, ini umpamanya seorang yang bercakap-cakap di malam hari tidak ada gunanya, sesuatu yang makruh. Kemudian yang keenam, nadar mutlak, ini nadar secara mutlak. Ya, secara mutlak dia mengatakan lillah alayya nadar, untuk Allah Subhanahu wa taala bagiku nadar. Ya, maka seperti itu. Ini nadar secara mutlak. Ya, ini demikian disebutkan. Adapun tadi, ya, Nabi menyebutkan bahwa wala wafa li nadar fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Ya, ini demikian juga tidak membayar nadar yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Ya, seperti apa? Seperti dia bernadar sesuatu yang tidak dia miliki. Ya, disebutkan di sini seperti yang dia itu seseorang yang dia itu bersumpah untuk memerdekakan budak. Ya, ini aku bernadar untuk memerdekakan budaknya orang itu. Maka seperti ini tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki barang itu. Demikian juga umpamanya aku akan menjual rumah orang itu umpamanya. Kalau aku berhasil ini dan itu, ya, itu bukan dia miliki rumah itu. Maka seperti ini tidak kemudian dia membayar. Ya, tidak dia membayar nadar dia itu, dan untuk dia itu membayar apa? Kafarah tadi. Ya, demikian. Kemudian disebutkan, kenapa hadis ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini? Ya, ini jelas. Ya, hubungannya disebutkan di sini di Qaul Mufid. Wa yustafad min al-hadis, diambil faedah dari hadis ini, annahu la yudbah bi makan yudbah fihi li ghairillah. Tidak disembelih di tempat yang disembelih di situ untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wal hikmah min dalik, hikmahnya apa? Tidak boleh kita kemudian menyembelih di tempat yang digunakan untuk menyembelih selain Allah Subhanahu wa taala, demikian juga tadi salat dan sebagainya. Sebutkan di sini hikmahnya adalah yang pertama, al ula annahu yuaddi ila tasyabbuh bil kufar. At-tasybih. Ini bisa membawa kepada menyerupai orang kafir. Ini perbuatan ini termasuk menyerupai orang kafir. Demikian juga ini permasalahan kehidupan kita umpamanya, kalau di situ ada sesuatu yang ada kemiripan dengan perbuatan orang-orang kafir, maka kita menjauhi. Asal yang kedua, anau yuaddi ila al-iqtirar bihadzal fi'l. Bisa membawa kepada menipu dengan perbuatan ini. Ya, menipu. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa orang menyangka bahwa kita ini menyembelih untuk apa? Untuk patung. Ya, dari sisi ini. Oleh karena itu kita tidak boleh. Kalau yang pertama tadi seakan-akan kita menyerupai orang-orang musyrik, yang kedua ini seakan-akan orang-orang tertipu. ya, dengan apa yang kita lakukan. Atau yang ketiga adalah annaha walail musyrikin sawfa yukawun ala fi'lihim idza ra'u man yaf'alu mislahum. Ya, maka orang-orang musyrik itu akan menjadi apa? Merasa kuat. Ya, merasa kuat terhadap apa yang mereka lakukan. Karena orang-orang muslim melakukan juga. Ya, seakan-akan kita menguatkan apa yang mereka lakukan. Ini demikian. Ini yang ketiga. Kalau kita melakukan menyembelih di tempat tadi, seakan-akan kita mendukung apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu tidak diperbolehkan juga. Ini demikian. Kemudian disebutkan juga tentang permasalahan ini bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan bahwa beliau pernah menjadikan gereja itu sebagai apa? Sebagai masjid. Ya, menjadikan gereja yang dulu dimiliki oleh orang-orang Nasrani kemudian dijadikan oleh masjid, dijadikan oleh beliau sebagai masjid. Apakah di sini bisa dikatakan yakni mirip dengan ini? Yang mana tidak boleh seorang menyembelih walaupun untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat yang dia itu untuk menyembelih selain Allah Subhanahu wa taala, apakah dimaksudkan di sini seperti itu? Ya, dibahas di sini oleh Syaikh Utsaimin di Qaul Mufid. Tapi beliau cuma memberikan contoh saja. Beliau menyebutkan ketika Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab disebutkan di situ di Fihi Masail, di situ ada beberapa permasalahan. Ya, disebutkan di situ permasalahan nomor 2 di situ disebutkan. Ya, bisa dilihat di situ Fihi Masail. Al-ula yang pertama tafsir qaulihi la taqum fi abada. Masalah yang pertama adalah tafsir tadi kita sebutkan. Jangan kamu sholat di situ. Asal yang kedua ini kita akan kita bahas. Anal maksiyah qatu'sar bil ard. Sesungguhnya kemaksiatan itu kadang-kadang bisa mempengaruhi bumi. Dan bisa mempengaruhi tanah. Wa kadzalika ta'ah, demikian juga ketaatan. Itu ada bekasnya untuk bumi tersebut. Ya, semua di sini anal maksiyah qatu'sar bil ard. Kadang-kadang kemaksiatan itu bisa berbekas di bumi. Demikian juga di tanah. Wa kadzalika ta'ah, demikian juga taat. Disebutkan di sini oleh Syaikh Utsaimin, ay lima kanat hadhil ard makan syirik. Karena tempat tadi digunakan untuk kesyirikan. Hurima ay ya'mal al-insan ma yusbihu syirik fiha li musyabatil musyrikin. Maka diharamkan seseorang beramal dengan amalan tersebut karena mirip dengan orang-orang musyrik. Amma binisbati li shalah fil kanisah, adapun salat di gereja, ya, gereja yang dia itu sudah dijadikan masjid, ya, itu gereja kemudian dirubah karena dikuasai oleh kaum muslimin dijadikan menjadi masjid. Apakah termasuk dalam permasalahan ini? Fa inna shalah tukhalifu shalat ahli kanisah. Sesungguhnya salat tersebut menyelisih salatnya orang-orang yang biasa di gereja itu. Ya, demikian berbeda dengan tadi. Kalau tadi kan tempatnya sama-sama menyembelih. Menyembelih ini dengan meletakkan di situ pisau atau semisalnya di leher dari binatang tersebut. Ya, demikian. Atau mungkin meletakkan pisau kecil di leher unta tersebut. Adapun ini sholat lain. Ya, ini sholatnya kalau kita perhatikan sholatnya kita dengan orang-orang Nasrani lain. Ulu alam demikian. Kalau orang-orang Yahudi ini sebagian disebutkan yang masih mereka lakukan itu kadang ada sujudnya, ulu alam seperti itu. Tapi di sini beda antara sholatnya orang Nasrani dengan kaum muslimin. La yakunul insan mutasyabihan bihadzal amal. Maka orang ini tidak mirip dengan amalan tadi, orang-orang yang ada di gereja itu. Bi khilafil dzabh bi makan yudbahu fi li ghairillah, berbeda dengan apa? Dengan menyembelih. Fa innal fi'l wahid bi nawihi wa jinsi. Karena perbuatan yang sama jenisnya dan ini bentuknya dan jenisnya. Wa li hadza law arada insan ay yusalli bi makan yudbahu fi li ghairillah la jaza dzalik. Oleh karena itu kalau ada orang ingin sholat di tempat yang biasa orang menyembelih, ya, untuk selain Allah boleh, karena perbuatannya berbeda. Yang satu sholat, yang satu apa? Menyembelih. Ya, di sini beliau menyebutkan walihata fa'inal masajid afdal minal aswaq. Oleh karena itu masjid itu lebih bagus dari pasar-pasar karena perbuatannya lain. Ya, demikian juga tentang masalah masjid juga wal qadim minha afdal minal jadid, dan masjid yang lama, ya, masjid yang lama itu yang sudah lama dibangun, maka itu lebih bagus daripada masjid yang baru dibangun. Ya, demikian mereka menyebutkan. Yang di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa adapun kalau gereja yang dia itu dijadikan menjadi masjid, maka ini boleh. Tidak bisa untuk kemudian hadis tadi menjadi istidlal atau pembahasan ini tidak, karena beda. Satunya yakni salatnya itu lain, bentuk salatnya itu adalah lain. Oleh karena itu tadi kita sebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjadikan yakni gereja itu menjadi masjid. Dihilangkan itu gambar-gambarnya dan sebagainya boleh. Oleh karena itu kadang kita dapati sebagian tempat ini kalau sudah dibeli walaupun mungkin dulu gereja ya, boleh di situ. Karena apa? Bentuk peribadahannya adalah lain. Demikian mereka menyebutkan. Ini demikian bahasan kita meneruskan pembacaan berikutnya.